sorry. Kagak ada sorry dah. Boleh ku antar ke rumah, Dek? Oh, terima kasih, Abang. Rumahmu ada di mana, Dek? Jurusan ke tanah, Abang. Ah, adek sendiri? Sendiri, kek. Mau kagak, kek. Mau tahu aja keputusan orang. Nah, ayo ikut naik ke mobil. Oh, enggak. Gue mau ngelampingin kaki nih. Kalau memang engkau setuju, mari ku antarkan pulang. Jangan, jangan, janganlah, Abang. Nanti APKT orang. Khawatir ya. Bukankah maksudku baik, Dek? Abang memang baik hati, tapi ada maksudnya. Mengapa engkau tak mau, Dek? Ku bisa jalan sendiri. Ayo saya antar, ayo naik ke mobil. Enak aja, tapi sangkain gue bini muda lagi. Yaelah, enggak. Ayo. Gue takut ah. Kalau memang engkau setuju, mari ku antarkan pulang. Jangan, jangan, janganlah, Abang. Nanti ATKT orang. Kau tengok hari kan hujan, Dek. Tak apalah hari hujan. Nanti engkau jadi meriang. Meriang pun tak jadi apa. Eh, mendingan gue meriang daripada gue ditangkap hansip ntar. Oh, segitu takutnya. Soalnya kan laki gue hansip nih. Ntar temennya pada ngadu gimana. Nah, gue komandannya. Ah, masa bodoh kalau mau dianterin siap. Lecet-lecet lo jalan situ.